Konsultasi Syariah. Rahasia di balik doa Ibadur Rahman. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah menyebutkan doa Ibadur Rahman sebagai salah satu contoh doa yang dianjurkan untuk dibaca kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sebagaimana ada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi orang yang bertakwa, ada juga manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai imam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran Surat Al-Qasas ayat 41. Karena itulah, orang soleh di masa silam, mereka berdoa kepada Allah untuk dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ibnu Umar berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min a'imatil muttaqin. Yang artinya, Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abdul Bar menjelaskan doa Ibnu Umar. Dalam doa ini, terdapat contoh yang baik, bahwa hendaknya cita-cita seseorang Muslim mendorong dia untuk menjadi pemimpin dalam kebaikan. Karena ketika dia menjadi pemimpin dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan dan pahala setiap orang yang mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan mengikuti yang dia ajarkan. Al-Istidkar. Jika kita belum bertakwa, layakkah kita berdoa untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Ada tafsir yang disampaikan Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, mengenai ayat ini, yang menjawab pertanyaan di atas. Ibnul Qayyim menukil keterangan Mujahid. Mujahid mengatakan, jadikanlah kami pengikut orang-orang yang bertakwa, meniru orang yang bertakwa. Kemudian Ibnul Qayyim berkomentar, bahwa bisa jadi, orang yang tidak memahami tingkat keilmuan ulama salaf, mereka menganggap tafsir Mujahid ini terbalik. Karena teks doa, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa, dan bukan pengikut orang yang bertakwa. Kemudian Ibnul Qayyim berkomentar, ini bagian dari kesempurnaan pemahaman Mujahid rahimahullah. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia mengikuti orang yang bertakwa sebelumnya. Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Sehingga, siapapun berhak membaca doa ini, sekalipun dia merasa dirinya banyak dosa, belum bertakwa. Doa ini Allah ajarkan dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah agar ditiru seluruh kaum muslimin yang membacanya. Dan bentuk perwujudan doa ini, bahwa seorang muslim yang ingin menjadi imam bagi orang yang bertakwa, dia harus menjadi makmum kepada orang bertakwa sebelumnya. Sehingga generasi soleh bermakmum kepada generasi soleh sebelumnya, hingga mereka bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam bagi keluarga. Di bagian awal doa, kita meminta kepada Allah agar dianugerahkan keturunan yang soleh. Kemudian kita memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Artinya, jika orang tua menghendaki memiliki keturunan yang soleh, berusahalah untuk meniru orang soleh sebelumnya agar bisa diikuti anaknya dalam kesolehannya. Orang tuanya meniru orang soleh sehingga menjadi soleh, kemudian anaknya meniru orang tuanya untuk menjadi soleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, jadikanlah kami da'i yang mengajak kepada kebaikan, sehingga mereka ingin agar ibadah mereka bersambung dengan ibadah anak keturunannya. Dan agar kebaikan mereka memberi pengaruh manfaat bagi yang lain, dan itu akan menambah pahala dari hasil yang lebih baik. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.